على باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. باب berdakwa kepada la ilaha illallah. Pada syahadat an la ilaha illallah. Qala al-musannif rahimahullah, babu du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab berdakwah mengajak kepada syahadat la ilaha illallah. Syarhun. Lama dzakara al-musannif rahimahullah ta'ala tauhid wa fadlahu, maka setelah musannif, musannif itu siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan tentang tauhid, menyebutkan tentang keutamaan tauhid. Wa ma yujibul khauf min diddih, dan dari apa-apa yang seorang hamba harus takut dari lawannya, yaitu syirik. Nabaha bihadhi tarjamah, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memberikan tanbih, peringatan kepada kita dengan bab ini. Ala annahu la yanbaghi liman 'arafa dzalik, tidak sepantasnya bagi mereka-mereka yang mengetahui hal ini, mengetahui tauhid, mengetahui keutamaan tauhid, takut terjerumus kepada syirik. Ini semua jangan cuman untuk diri sendiri. Jangan cuman untuk diri sendiri. Bal yajib alai ayad'u Allah, ayad'u ilallah ta'ala bil hikmah. Bahkan wajib baginya untuk mengajak kepada Allah dengan hikmah dan mau'idatul hasanah. Kama huwa sabilul mursalin wa atba'ihim, sebagaimana kebiasaan para mursalin, rasul-rasul yang diutus, wa atba'ihim dan para pengikutnya. Kama qala al-Hasan al-Basri, sebagaimana dikatakan oleh al-Hasan al-Basri, lamma tala hadhil ayah, ketika membaca ayat ini, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada yang lebih baik ucapannya dibandingkan dengan orang-orang yang berdakwah kepada Allah, beramal saleh, dan mengatakan sungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Faqala hadha habibullah, hadha waliullah, hadha safwatullah, hadha qiratullah, hadha ahabu ahlil ard ilallah. Maka orang-orang yang seperti ini, orang yang berdakwah mengajak kepada Allah, pada jalan Allah, mereka adalah habibullah, orang yang dicintai oleh Allah, yang enggak harus mancung hidungnya, yang pesek juga boleh. Habib itu bukan merek dagang. Nah, enggak ada hak patennya. Nah, Habib ya Habib, Habibullah, orang yang dicintai Allah, siapa saja. Mau dia hitam, mau dia putih, mau dia pesek, mau dia mancung hidungnya. Mau dia keturunan Arab atau dia keturunan Irian, orang Papua. Enggak ngaruh. Ada waliullah. Orang yang seperti ini adalah wali Allah, pilihan Allah. Orang-orang yang dipilih. Hadza ahabbu ahli al-ardh ila Allah. Penduduk bumi yang paling dicintai oleh Allah. Ajaballahu fi da'wati. Allah kabulkan di dalam dakwahnya. Wa da'anna sa'ila ma ajaballahu fi min da'wati. Dan mengajak manusia dari apa yang Allah ijabahi dari dakwahnya. Wa amila salihan fi ijabati. Dan beramal saleh dalam ijabahnya. Dan dia mengatakan, sungguhnya aku adalah termasuk orang-orang muslim. Hadza khalifatullah. Maka mereka adalah khalifatullah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.